Hari demi hari telah kulewati. Tak pernah aku bersamamu lagi. Tak pernah aku menduga kau akan pergi tinggalkan aku. Jauh kau pergi tinggalkan diriku. Sepi hati ini membuatku. Ku coba untuk cari orang ini. Namun tak ada yang seperti ini. Semua aku salah beritahu. Harusnya saja kau masih ada di dekatku. Kau bila aku menyesalkan diri. Di saat aku terbangun dari tidurku. Semua aku salah beritahu. Harusnya saja kau masih ada di dekatku. Kau bila aku menyesalkan diri. Di saat aku kamu, harusnya saja kau masih ada di dekatku. Kamu jauh.